Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Su'ila rahimahullah, man fatathu takbirat aw ihdahunna, hal yakdhiha wa kaifa yadkhulu ma'al imami fi shalah? Seseorang yang tertinggal beberapa takbir atau satu takbir, apakah dia mengqadanya? Dan bagaimanakah dia masuk ke dalam barisan bersama imam ketika sholat? Paham pertanyaannya? Orang terlambat sehingga tertinggal beberapa kali takbir atau satu kali takbir, apa yang harus dilakukan? Fa'ajaba rahimahullah, beliau menjawab, yadkhulu ma'al imami fis sholati haitsu adrakaha. Dia langsung bergabung bersama dengan imam, mengikuti imam dalam sholat jenazah kapanpun dia dapati sholat itu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi, ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Yang bertugas menerjemahkan sekaligus bertugas untuk melengkapi hadisnya siapa? Yang jelas hadis Abi Hurairah riwayat Muslim ini. Ini pasti hadis Abi Hurairah riwayat Muslim, hanya saja nomornya yang saya inginkan dilengkapi itu. Kata Nabi, ma adraktum fasallu. Apa yang kalian dapati, langsung bergabunglah salat. Yang terlewatkan, sempurnakan. Ini kata Nabi. Jadi kalau kalian dapati sholat, langsung ikut. Kalau yang terlewatkan, disempurnakan setelahnya. Qala wa idza sallama al-imamu atamma ma fatahu in baqiyatil janazah. Ini perhatikan. Jika imam salam, dia tadi terlambat ya. Beberapa kali takbir atau satu kali takbir dia terlambat. Nah, kalau imam salam, dia sempurnakan takbir yang tertinggal, yang terlewatkan. In baqiyatil janazah, kalau jenazah masih diletakkan di depan. Lam turfa, artinya belum diangkat. Mafhum insyaallah? Kadang-kadang kan kita mensalatkan jenazah di rumah, di masjid, atau di mana. Jenazah di depan kita, kita salatkan. Terlambat datang, imam sudah salam. Nah, kalau posisi jenazah masih di situ, kita sempurnakan. Takbir kita yang kurang, kurang satu, kurang dua, disempurnakan. Wa amma idza khusyya raf'uha, tapi kalau khawatir jenazah itu diangkat, dan ini jarang sekali terjadi, kadang-kadang terjadi. Nah, kalau dia khawatir jenazah itu diangkat atau langsung diangkat memang, fa inna fuqaha ana rahimahumullah yaqulun, maka sungguhnya ahli fikih, para fuqaha kita rahimahullah, mereka mengatakan, innahu yukhayyar, dia mendapatkan pilihan. Baina ayyutimma, antara dia sempurnakan takbir yang terlewatkan, au yutabi'at takbir, atau dia ikuti takbirnya imam, wa an yusallima ma'al imam, kemudian ikut salam bersama imam, wallahu a'lam. Tapi yang jelas gambaran kedua tadi jarang terjadi. Yang apa namanya khawatir jenazahnya diangkat, begitu tidak. Artinya jarang sekali terjadi selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sup diangkat jarang. Karena takbir kan hanya beberapa, artinya tidak terlalu lama kan takbir salat jenazah itu, cuma Allahu Akbar, alhamdulillah, bisa. Gitu, oh salah sendiri, salatnya terlambat. Kan. Cukup? Sudah, cukup ya. Kalau kita yang di Yaman memang disunahkan untuk mensolatkan jenazah itu, yang sering dilakukan Nabi, mensolatkan jenazah itu di musalla. Musalla itu tempat yang lapang. Jadi kalau ingin benar-benar menerapkan sunnah di area dekat kuburan, itu ada tempat yang lapang guna mensolatkan jenazah. Mungkin yang pernah berangkat haji tahu ya, dibagi. Jadi katakan gudang belakang itu adalah kuburan. Ini tanpa bangunan ini, anggap aja tempat luas. Sana kuburannya, di sini tempat yang lapang untuk mensalatkan. Ini yang sering dilakukan Nabi Muhammad SAW. Seperti hadis Abi Hurairah tentang Na'yun Najasyi. Nabi mengkhabarkan tentang meninggalnya Najasyi. Nabi mengajak kemana salat gaib? Ke lapangan. Jarang sekali Nabi itu salat mensalatkan jenazah di masjid. Memang pernah Nabi mensalatkan jenazahnya Sahal bin Baydha dan saudaranya Suhail bin Baydha, dua kakak beradik yang meninggal dunia, itu di dalam masjid. Nabi pernah dilakukan Nabi untuk menjelaskan boleh mensalatkan jenazah itu di di masjid. Demikian juga di rumah boleh, di rumah sakit juga boleh, dimanapun boleh. Seperti keumuman bolehnya melaksanakan sholat di tempat-tempat yang tidak najis, maka sholat jenazah pun demikian. Tetapi yang sering dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah di tempat yang lapang berdekatan dengan kuburan. Nah, kalau kita ingin diaman, kadang-kadang seperti yang dikatakan Syaikh Shalih Utsaimin tadi, terjadi khawatir jenazahnya diangkat. Yang ikut ribuan ret. Gitu. Itu ya biasa, manusia banyak jenisnya. Ada yang sabar, ada yang tidak, ada yang semangat, ada yang kurang. Mungkin terlalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seret diangkat. Karena kuburan sudah di depannya ini. Kalau kita yang di masjid, salatkan di masjid, di rumah kan tidak tergambar. Enggak mungkin langsung seret, harus naik mobil dulu iring-iringan gitu. Tapi kalau yang seperti tadi tergambar, kuburan di depan kita ini. Kuburan di depan kita hanya jarak berapa, 5 meter, 10 meter, hanya terbatas jalan raya kalau kita di Damaskus. Antara tempat sholat dan kuburan itu hanya terbatas jalan raya yang hot mix pasir. Bukan hot mix, aspal. Jalan raya yang saya maksud jangan dibayangkan Jogja Solo. Jalan raya itu maksudnya jalan pasir itu. Jadi kita sholatkan seret. Nah, sudah. Kalau malam, sholatkan malam untuk meluruskan saf pakai apa juga? Pakai lampu dimnya mobil itu. Kalau malam kan gelap sekali. Hah? Gelap, jadi paling ujung nanti dari barat atau dari timur lah kalau bahasa kita, itu lampu mobil dicelorot serat. Nah, itu tanda lurusnya saf atau tidak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan suatu saat kita salafiyin punya kuburan sendiri. Penting loh. Kenapa saya katakan penting? Lihat bagaimana di dalam Islam disyariatkan agar orang muslim tidak boleh dikuburkan di pekuburan orang kafir. Sebagaimana orang kafir enggak boleh dikuburkan di pekuburan umat Islam. Ini tegaskan sekali. Tapi kadang-kadang kita di Indonesia jarang ada kuburan muslim, itu jarang sekali. Pernah melihat kuburan muslim khusus? Hah? Di Kalijambe muslim, khusus muslim. Hah? Kuburan orang sholat namanya Kalijambe. Kalau saya pernah sekali lihat di Sulawesi, itu tidak bisa orang kafir masuk situ. Harus, pokoknya persyaratan lengkap, harus betul-betul muslim, ada keterangannya, ada surat-suratnya. Apalagi kalau kita punya kuburan salafiyin sendiri, masya Allah bagus. Wakaf, makanya penting wakaf itu penting. Insyaallah nanti kalau perlu selesai ahkamul janais kita baca ahkamul wakaf, insyaallah. Hukum-hukum terkait dengan wakaf ya kan. Insyaallah. Anas kemarin tanya Ustaz Aib, tanya-tanya kira-kira ada enggak kitab yang dimiliki Ustaz Aib khusus tanya jawab tentang wakaf. Enak kan gitu. Insyaallah. Tapi semua wakafkan kuburan tuh salafiyin. Seperti Anas sampaikan waktu kajian intensif pernah di Ciamis sudah ada. Di Muntilan ternyata juga sudah ada. Akhirnya masyarakat yang simpatik dengan salafiyin ketika keluarga mereka meninggal berlomba-lomba agar bisa dikuburkan di kuburannya salafiyin. Tetangga loh. Kuburan itu disebut di dalam syariat sebagai dar. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Itu kampung. Kuburan itu memang betul-betul kampung. Tetangga kanan, tetangga kiri. Alangkah bahagianya kan ketika hari kiamat nanti bumi terbelah, kita dibangkitkan dari dalam tanah, samping kanan dan samping kita, kiri kita orang-orang baik, orang-orang muslim, orang-orang mukmin, orang-orang salafi. Kalau bongkar terus kita dibangkitkan dari kubur, samping kanan George Bush, samping kiri Bill Clinton, kan enggak kan gitu. Jadi diusahakan ya, mudah-mudahan Allah mudahkan suatu saat. Kalau bukan untuk kita, untuk anak-anak kita nanti kan gitu. Kalau bukan untuk kita, buat anak-anak kita, insya Allah. Anak, 2 hari yang lalu dapat SMS pertanyaan dari Jakarta tanpa nama. Tapi karena pertanyaannya tidak ada tendensi apa-apa, ya saya jawab. Kan saya membedakan menjawab pertanyaan itu ada identitasnya atau tidak. Kalau ada, tetap saya jawab. Kalau tidak ada, ini ada tendensi apa-apa atau tidak. Kalau murni pertanyaan seperti itu, saya jawab. Ustaz, apa hukum membeli tanah untuk kuburan keluarga? Perlu diketahui bahwasanya di Jakarta semakin sulit mencari lahan apa namanya, kuburan umum. Kalaupun ada, tinggi sekali harganya. Itu pun sistemnya kontrak, iya kan? Ana nggak tahu apa itu maksudnya kontrak. Tapi yang pernah ana dengar, A meninggal dunia, dikuburkan di tempat ini, biayanya sekian. Mau berapa lama dikuburkan di sini? Iya, 5 tahun, bayar sekian. Habis 5 tahun, diperpanjang apa enggak? Kalau enggak ditumpuk. Iya, masa dijual? Iya, tetap dijual untuk orang lain karena masa kontraknya habis. Makanya daripada kontrak beli, gitu. Seperti itu. Sehingga di beberapa kota pernah apa itu, sebagian teman-teman kita yang dari Eropa itu tanya, mereka membuat kuburan itu sudah bertingkat. Jadi tanah itu galinya bukan 1 meter 2 meter, Bapak. Bukan 1 meter 2 meter. Jadi sudah semacam lorong itu. Iya, benar semacam lorong. Teman-teman kita di Eropa cerita, mereka berpikir, namanya saja orang kafir, mereka berpikir, untuk apa kita habiskan tanah yang luas untuk orang-orang yang telah mati? Coba, orang kafir kan? Buat apa? Jadi akhirnya katakan ini dalam tanah, ini ada lorongnya, ini kanan kiri ini sudah numpuk peti-peti jenazah itu loh, peti jenazah. Ya memang betul di dalam tanah, tidak terlihat tarikannya itu tidak dalam tanah, tapi kan sudah. Jadi sistemnya bukan gali ke bawah, enggak seret ke dalam baru samping kanan samping kiri, langsung kan seret. Mereka tidak menghargai orang yang sudah mati. Tidak menghargai orang yang mati. Nah, Ivan tadi tanya apa hukumnya? Ya, saya jawab boleh, asalkan lokasinya tepat. Yang masuk lokasi tepat itu apa namanya, bukan di tengah-tengah pemukiman, kan gitu. Pemukiman ramai terus kampung buat kuburan keluarga situ, tidak. Tapi cari di pinggiran kota yang memang atau tidak akan mungkin digusur oleh pemerintah, pengeringan mungkin atau apa. Kemudian tidak ada unsur nanti akan diagungkan. Pokoknya yang jelas posisinya tepat. Kemudian itu tidak menjadi penghalang orang lain kalau pengen dikuburkan situ. Enggak, ini kuburan keluarga. Ini juga enggak boleh. Yang beli kami kok. Nah, gitu. Ya akhirnya sama, yang kamu lakukan dengan yang dilakukan oleh DPU sama akhirnya. Menghalangi orang itu tidak, seperti itu diperhatikan, enggak ada masalah. Daripada kita khawatir nanti kalau masa kontraknya habis. Masa kontraknya habis. Kalau yang di Solo berapa kemarin? 150 ribu, enggak. Kemarin siapa yang cerita-cerita mana ya? Enggak ada berapa kuburan yang dikelola Bang Didit ya? Iya, Bang Didit yang cerita. 5 ya? 6. Dan itu sudah tinggal 10%. Siap-siap aja masa kontraknya itu loh. Dari 6. 5 tahun yang akan datang sudah habis. Diperkirakan 5 tahun yang akan datang sudah habis. Kalau kita sebagai kaum muslimin benar-benar harus memperhatikan masalah kuburan ini. Apalagi kalau salafin, sudah salafin diharapkan punya kuburan sendirilah. Dan cari tanahnya yang bagus, tidak sekedar murah. Dihindari tanah yang kalau 1 meter dapat air itu dihindari. Karena akan mengganggu nanti. Mahal enggak ada masalah, yang penting untuk kenyamanan kita dan kenyamanan saudara-saudara kita. Muslim, seorang muslim yang sudah meninggal dunia, apa itu, hak-hak dasarnya tidak hilang. Ya. Seorang muslim yang sudah meninggal, hak-hak dia sebagai seorang muslim yang dasar itu tidak hilang. Didoakan, dihormati, dikunjungi, ziarah, tidak boleh dihibai. Semua masih berlaku. Semua masih berlaku. Tidak boleh divolimi, tidak boleh diganggu walaupun sudah meninggal. Ini masih berlaku. Kemudian apa, diharamkan membangun di atas kuburan, melewati jalan kuburan, dijadikan jalan lalu lintas, menggunakan sandal, duduk di atas kuburan. Itu kenapa semua dilarang? Karena mereka sebagai muslim walaupun sudah meninggal dunia tetap memiliki hak-hak dasar sebagai muslim. Kita punya perhatian seperti ini. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada di daerah antum yang punya kebiasaan kuburan itu letaknya di belakang rumah, di pekarangan rumah, belakang rumah. Di Ambon kan banyak sekali itu. Ini juga enggak boleh seperti ini. Karena akan menyulitkan. Akan menyulitkan. Jadi memang lebih bagus di lokal, di apa namanya? Bukan lokalisasi, di lokal semua lokalisasi. Maksudnya di tentukan arealnya itu bagus. Kalau keterangan seperti itu dengan pemahaman seperti itu saya tidak pernah dengar, saya juga tidak pernah baca. Tapi yang pernah saya ketahui, dia tidak mendapatkan doa, artinya dia tidak termasuk yang didoakan oleh orang yang berkunjung ziarah ke kuburan, begitu maksudnya. Jadi si A dikuburkan di pekarangan rumahnya, sementara di kampung itu ada kuburan umum muslimin. Saya datang ziarah kubur, ke kubur itu. Saya doakan assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimina wal mu'minin fa inna insyaallahu bikum lahikun. Maka dalam doa saya ini orang yang dikuburkan di pekarangan tadi enggak dapat. Karena saya tujukan doa itu untuk siapa? Untuk yang ada di kampung Raci Moloyo itu. Jangan Hollywood loh. Hollywood yang di Purworejo tempatnya Pak Eko itu. Tapi kalau dengan pemahaman tidak termasuk doa Allahumma ighfir lil muslimin secara umum, Allah alam tidak pernah saya dapatkan. Begitu. Artinya itu salah satu alasan yang digunakan para ulama untuk mengatakan tidak disyariatkannya mengubur, memakamkan seseorang di sekitar rumah, memisahkan diri, itu salah satu faktor penguatnya. Nanti gak dapat doa dari doa-doa yang diucapkan orang yang ziarah kubur. Kalau yang di situ nanti kan paling tetangganya sendiri atau keluarganya sendiri. Kalau ini kan setiap orang yang lewat kan, mau tetangganya, mau keluarganya, mau kerabatnya, temannya, setiap kali orang lewat kan disyariatkan untuk mendoakan. Dia enggak dapat. Padahal orang yang meninggal sangat membutuhkan doa dari orang yang masih hidup. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.